dia berijtihad ya, dengan sesuatu keputusan, dengan sesuatu fatwa beliau. Tsumma taghayyara ijtihaduhu, kemudian berubah ijtihadnya. Maka la yunqadu hukmuhu al-awwal. Maka keputusan yang awal itu tidak dibatalkan dengan keputusan yang baru. Nah, kayak tadi. Yang kasus pertama dihadapi Umar, mereka enggak dapat, ya sudah enggak dapat. Lakin lahu ayyahkuma fil mustaqbal bi ijtihadi al-jadid. Namun sang hakim dapat berhukum dengan pada masa yang mendatang dengan ijtihadnya yang baru. Kama la yajuz lil hakimin akhara, sebagaimana tidak boleh bagi hakim yang lain ayun kita hukmal hakimi al awali, untuk membatalkan hukum hakim, keputusan hakim yang pertama dengan hujah karena menyelisihi pendapat dia. Ya, li'annal ijtihada la yanqudu bimitslihi. Karena ijtihad tidak dapat batal dengan ijtihad yang semisal, enggak bisa. Namanya ijtihad, dia bukan dalil. Maka kata Syekh di sini, kata para ulama, enggak ada kimahnya. Enggak ada keistimewaannya, sama-sama pendapat, sama-sama pendapat. Mau yang lebih benar, mau yang lebih tepat, mau yang lebih dekat dengan kebenaran, sama-sama ijtihad, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Maka pada perkara ijtihadiyah enggak boleh saling membatalkan. Ya. Fotografi apa hukumnya? Sama enggak dengan surah? Dengan menggambar makhluk bernyawa dipoto, Pak Edi dipoto, cekrek. Ya. Dikirimin ke akhwat buat nador. Oh, ini gambar makhluk bernyawa ini, kata akhwat. Ya, telah berfatwa Syekh pula. Pak Edi berdalil, tapi berfatwa juga Syekh pula. Nah, maka sang akhwat enggak bisa dia membatalkan fatwa yang diambil Syekh Edi, Pak Edi. Dari Syekh Fulan untuk mengatakan ini yang lebih roji mau marju, nggak bisa dibatalkan. Fatwa, ya, nggak bisa dibatalkan. Mau tinggal diambil mana, tapi tidak bisa digugurkan begitu saja, nggak dianggap sama sekali, tidak, ya. Barakallahu fiikum. Kaidah ini dikecualikannya, ikhwah, ya, dikecualikan dari berbagai kasus. Al istihad layan kudu bil istihad bimislihi. Ya, misalkan apa? Ya. Pada kasus yang sering dicontohkan oleh para ulama, ya, pembatalan hima lahan negara oleh pemimpin periode sebelumnya, ini nggak bisa, ya. Kemudian apa lagi? Hukum yang diterapkan bagi pihak Khawarij berdasarkan pembuktian para saksi, maka pihak dakhil mengajukan saksi atas milkihi, kepemilikannya pada barang yang disengketakan, ya. Kemudian mal hukmu, ya, idza amara as-sultan bittiba'i ra'yil ijtihadin muayyanin. Apa hukum apabila pemimpin memerintahkan untuk mengikuti pendapat ijtihad tertentu? Pendapat ijtihad tertentu. Nah, Ainur baca. Fil faqrah al bi ra'yi. Wali maslahatil asri walaysa lil hakimi amarabihi summa rufi'a wajib alaihi an yunqidahu. Apa hukum apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk mengikuti ijtihad tertentu? Dulu terjadi di Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid pernah menganjurkan agar semua hukum berdasarkan acuan dari ijtihadnya Imam Malik. Namun Imam Malik menolak hal tersebut. Makulna fil faqrah as-sabiqah. Apa yang kami katakan di faqrah sabiqah, paragraf sebelumnya. Wa huwa idza lam yakun qad sadara amrun minas sultan, apabila tidak terdapat, tidak muncul perintah dari sultan, yaitu waliul amr, tentang wujub, wajibnya berhukum dengan pendapat dari salah satu dari kalangan mujtahidin, li'annahu fi hadhil halati la yajuz lil hakim, karena pada permasalahan seperti keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, tidak diperkenankan bagi sang hakim ayyahkuma bi ra'yin akhar, untuk berhukum dengan pendapat yang lain. Nah, ini terdapat di materi 1801 dari majalah Ahkam Adliyah. Demikian pula seandainya perintah itu ya berasal dari pemimpin untuk mengamalkan pendapat mustahid tertentu di dalam permasalahan, sebuah permasalahan. Li anna ra'yahu karena pendapat dia, pendapat hakim ini, bin nasi arfaku, arfak lebih rofik terhadap kepada masyarakat, lebih luas. Walil mas'atil asri, dan juga karena kemaslahatan zaman ini, itu awfak, lebih cocok untuk kemaslahatan zaman, ya, lebih cocok dengan zaman. Maka malaysa lil hakim ayya'mala bi ra'yi mujtahidin akhar, maka sang hakim tidak boleh beramal dengan pendapat mujtahid yang lain, yang yukhalifu ra'ya dzalikal mujtahidi, ya, yang menyelisihi pendapat sang mujtahid tersebut. Wa idza amila la yanfudu hukmuhu, apabila dia mengamalkan maka tidak sah hukumnya. Wala hada, maka berdasarkan hal ini, bina'an ala hadil madati, berdasarkan materi ini, idha hakamal hakimu, apabila sang hakim ya memutuskan, bima yukhalifu amma amara bihi sultanu, dia menyelisihi, apabila hakim memutuskan dengan suatu hal yang menyelisihi perintah sultan, summa rufi'a hukmuhu, kemudian hukumnya dicabut, ila hakimin akhar, kepada hakim yang lain, wajaba alaihi ayyunqidahu, wajib bagi sang hakim yang baru untuk membatalkan hukumnya, membatalkan. Jadi sekarang masuk ke kaidah yang baru, al-qaidah tsaniyah, ya, syarat kaidah ke-12, al-yakin la yazulu bisyak. Ya, kalau dalam ibarat yang lain, la yuzalu, tidak dapat dihilangkan. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, ini cabang kaidahnya nanti banyak. Ya. Cabang kaidahnya banyak ini. Nah, di antaranya apa yang disebutkan oleh musannif di kaidah ke-13, al-aslu bara'atu dhimmah. Di kaidah ke-14, al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya. Ini semua cabang dari kaidah al-yakin la yazalu bisyak. Ini juga cabangnya masabata bizamanin. Ya, seterusnya ini cabangnya dari kaidah ini. Ya. Ini semua adalah cabang dari kaidah kubra yang ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan semata. Ya. Maksud dari kaidah ini keraguan yang baru datang pada satu keyakinan yang disebabkan oleh satu hal, ya, yang sifatnya itu eksternal. Maka keraguan yang sifatnya eksternal ini, yang dari luar ini, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Ya, maksud dari keyakinan ini ketenangan hati dalam menetapkan hakikat dari suatu hal. Sementara syak, keraguan yang dimaksud, kebimbangan antara dua hal, ya, antara iya atau tidak, antara ini atau itu, batal atau masih tetap wudu, gitu misalkan. Nah, ya, al yakin la yazulu bisyak. Coba dibaca syarahnya di sini. Ya, Ismail. Qarar. Qarar syai'i. Istilahan usulul jazmi bi wuqu'i syai'i aw 'adam wuqu'ihi. Wa syaqqu bil lughati at-taraddud. Istilahan taraddada al-fi'lu bainal wuqu'i wa 'adamihi. Aw istilahan taraddudil fi'li. Taraddudil fi'li bainal wuqu'i wa 'adamihi. Ay la yujadu marjuhun. Murajjih. Kalau marjuh juga ada wow. Ayu tentu murad ikut di ahadihima alal-akhiri. Alal-akhiri. Alal-akhiri. Fa'in turjahu. Ini akibat jarang darsan. Fa'in tarajjaha. Fa'in tarajjaha ahaduhuma alal-akhiri bidalili malam. Bidalilin. Fa in taraha al ihtimala al-akhara bi makna annahu lam fa in bi makna annahu lam, ya bingung dia baki ya ya biku nasiyan sa ya baqa berarti majzum bi hadaf harfil illa berarti yabkho hakada. Makanya jangan bolos-bolos. Nah, terus annahu lam yabqa lahu i'tibaru fi nadri. Mana tadi wa annahu lam yabqa lahu i'tibarun fa'il dari yabqa. Annahu lam yabqa lahu i'tibaru fi nadri li siddati ta'fihi wa huwa ghalibud dhanni wa huwa muqtabaru an indal fuqaha'i id huwa indahu mulhaqun bil yaqin ay yunazzalu manzilatul yaqini manzilatul yaqini fi binadil ahkami alayhi aksaril masaili baik fi aksaril masaili. Nah, barakallahu fikum. Qala asy-syarih, qala al-musannif. Ya, rahimahullah taala. Al-yaqin lughatan qararu syai'. Yakin itu secara bahasa qararu syai', qarar. Ya. Yaitu mantapnya sesuatu. Tenangnya sesuatu. Ya. Baik. Nah, ini yakin secara bahasa. Ya, wastilahan sedangkan secara istilah. Ya. Sedangkan secara istilah husulul jazmi adanya kepastian, ketetapan bi wuqu'i syai'i terkait terjadinya sesuatu au adami wukuhi atau ketiadaan terjadinya. Nah, itu dia, oh ini enggak ada, oh ini ada, dia yakin. Buang angin, buang angin atau enggak? Enggak buang angin. Oh, buang angin. Nah, dia yakin. Entah dia meyakini buang angin atau tidak buang angin. Ketika dia menunggu waktu sholat misalkan. Wasyak lugatan at-taraddud. Kalau syak secara bahasa taraddud. Taraddud itu bimbang. Taraddud itu asal katanya dia bolak-balik. Bolak-balik iya enggak gitu. Ya. Nah. Itu syak secara bahasa. Nah. Kemudian mana tadi? Wastilahan secara istilah taraddudul fi'li. Bimbangnya sebuah perbuatan. Bimbang apakah melakukan perbuatan bainal wuku terkait sebuah perbuatan. Bainal wuku wa adami. Antara wuku terjadi perbuatan tersebut atau tidak terjadi. Ai la yujadu murajjihun li hadima adalah akhar. Yaitu tidak terdapat hal yang menguatkan ya dari salah satu bagi salah satu di antara keduanya kepada yang lain. Enggak ada yang menguatkan. Fa in tarajjaha ahaduhuma 'alal akhari. Apabila salah satu dari keduanya menguatkan sebagian yang lain bidalilin karena adanya dalil, karena adanya bukti, lam yatrahil ihtimala al-akhara. Maka ini pun tidak dapat membuang kemungkinan yang lain. Ya, bahwa ad-dhannu, maka ini namanya dhann. Ya. Walaupun masih ada kemungkinan ada yang menguatkan karena adanya bukti, ini enggak membuang ya kemungkinan yang lain. Karena itu adalah dhon. Fa in taraha al-ihtimal al-akhara. Jika ia dapat membuang kemungkinan yang lain, bima'na annahu lam yabqa lahu i'tibarun fi an-nadari. Yang maknanya tidak tersisa i'tibarun, ya, artinya i'tibar untuk dianggap kemungkinan tersebut tidak ada lagi untuk dianggap kemungkinan tersebut. Ya. Jadi antara A dan B. Dia ambil yang A. Kenapa? Karena enggak ada kemungkinan untuk terjadi B. Finador setelah melalui pertimbangan ya, penelitian, risyiddat tidak fihi karena kemungkinan adanya karena sangat lemahnya yang B gitu misalkan. Oh, yang B ini enggak dianggap. Maka ini namanya ghalibudzon. Ghalibudzon. Wah, kemungkinan terbesar yang A. Nah, ini namanya ghalibudzon. Nah, ghalibudzon itu atau ghalabatudzon wa huwa al-mu'tabaru 'indal fuqaha. Sedangkan yang namanya ghalabatudzon atau ghalibudzon itu mu'tabar. Ini dijadikan acuan juga menurut para ulama ahli fikih. Itu huwa indahum karena ghalabatudzon ini menurut mereka mulhaqun itu disertakan, dianggap, diposisikan bil yakin pada masalah yakin. Jadi dianggap yakin yang kayak begitu. Ai apa maksudnya? Yunazzalu manzilatal yakin. Dia diposisikan pada posisi yakin fi bina'il ahkami alaih untuk menetapkan hukum pada ghalabatudzon. Dianggap sebagai menetapkan hukum pada yakin fi aktsaril masail. Pada mayoritas permasalahan. Nah, benar ini. Banyak permasalahan itu dibangun di atas ghalabatudzon. Ya, ghalabatudzon. Tabarakallahu fikum. Nah, ini menurut Syekh Abdul Karim Zaidan bahwasanya ghalabatudzon itu mu'tabar. Jadi acuan menurut para fuqaha. Misalkan begini ya, kawan. Saya minum kopi dulu. Ada orang yang punya air dalam dua wadah. Yang salah satunya najis, satunya suci. Dia punya dua air. Satunya najis, satunya suci. Ya. Yang sebenarnya dia mampu wudu dengan air yang suci secara yakin. Ya. Misal ya udah wudu aja di kamar mandi sebelah atau di sungai. Tapi dia di rumah punya dua air. Diberitahukan oleh istrinya, anak kita tadi pipis katanya. Atau anaknya, tadi saya pipis Abi. Di mana? Di ember. Ember yang mana? Enggak tahu, warnanya sama. Nah. Kan? Gitu ya. Dia mau wudu. Sebenarnya dia bisa keluar, khurut sambil khilaf. Ya, Pak. Di ke masjid aja wudunya, susah amat. Ya. Gitu. Atau dia ke sungai, atau dia ke rumah tetangganya, atau dia beli air. Ya, beli air. Atau ya banyaklah sarannya. Ya. Maka pendapat yang asah menyatakan dia boleh berwudu dengan salah satu dari dua bejana tadi yang dia anggap dugaan paling kuat suci. Paham gak sini? Maka ghalibudzon itu yunazzalu manzilatal yakin fi bina'il ahkam alaihi. Nah, ini maknanya. Ngerti gak sini? Paham gak? Sama kayak orang yang punya dua pakaian. Satunya najis, satunya suci. Mana ya? Dia mampu pakai pakaian yang lain. Dia punya tiga jubah. Ya. Kita tidak bicara mana yang lebih afdol. Enggak, kalau bicara afdol ya jelas pakai pakaian aja yang ketiga. Ini dua pakaian dia, najis atau suci. Dia mampu pakai pakaian yang ketiga. Tapi dia boleh sholat dengan salah satu dua pakaian tadi berdasarkan golibudzon. Ngerti gak sini? Ya, golibudzon. Ini pendapat yang asah. Ya, pendapat yang paling sahih. Ini dikatakan oleh As-Suyuti. Di kitab beliau Al-Asbah wa Nadair. Ya. Ya, As-Suyuti menyatakan ini di Al-Asbah wa Nadair. Boleh. Nah. Sudah ngerti sini penerapannya? Nah. Baik. Makna qaidati wa asluha. Makna kaidah ini dan landasannya. Ya. Tafaddal. Bowo. Siapa? Edward. Syukia ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yakhilu ilaihi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati qala la yanfarifu hatta yajidu syai'a itu kentut ya atau angin atau suara atau apa terus la yanfarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan wa ja'a fi syarhihi al-Imam an-Nawawi qawluhu yuqayyalu ilayhi asy-syai'u ya'ni khuruj al-hadatsi minhu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam hatta yasma'a sautan aw yajida rihan ma'nahu ya'lamu wujuda ahadihima summa qala an-nawawi wa hadha al-hadithu aslun min usul al-islam wa qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-fiqh wa hiya anna al-ashya'a yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha hatta yatayaqqana khilafu dhalik hatta yatayaqqana khilafu dhalika wa la yadurru syakku at-tari'u 'alaiha. Nah, makna kaidah ini dan landasannya. Kaidah ini maknanya adalah anna syai'al mutayaqqina, bahwa sesuatu yang yakin itu la yazulu bisyakti, tidak dapat hilang karena berdasarkan keraguan. at-tari'u yang muncul alaihi padanya. Wa innama yazulu bi yaqinin mislihi. Namun keyakinan itu dapat hilang dengan keyakinan yang semisalnya. Ya. Wa aslu hadhil qa'idati ma ja'a fi sunnah an-nabawiyah asy-syarifah. Landasan kaidah ini ialah keterangan yang terdapat di dalam sunnah nabawiyah. Wa fiha ma akhrajahu al-imamu muslimun, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya seseorang diadukan. Ini syuki, antum pada ya-nya, seharusnya ini ya-nya ya lazimah ya, syaka. Seharusnya syaka. Ya, bukan syukia, syaka. Di buku anda ditulisnya ya-nya ya syukia gitu ya. Antum sama. Harusnya syaka. Ya. Seseorang pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya. Annahu yajidu syai'a fi salati, bahwasanya dia mendapati sesuatu di bokong dia di dalam salat. Kayaknya ada sesuatu hal di bokong saya gitu. Ada kayak angin taks gitu. Ada enggak gitu ya. Maka Nabi SAW bersabda la yansarif hatta yasma'a sautan, jangan dia batalkan hingga dia mendengar suara au yajida rihan, atau dia mendapati bau, mencium aroma kentut dia tadi. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan di Syarah Muslim. Yukhayyalu ilai syai'u, maknanya apa? Sesuatu dikhayalkan kepadanya, yakni kharajal hadasa, amin. Ada keluar hadas, kentut. Dari dia, dikhayalkan keluar kentut. Maka sabda Nabi, jangan dia batalin sholatnya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara dan mendapati mencium aroma kentutnya tadi. Maknahu ya'lamu wujuda ahadih, maknanya dia sampai dia mengetahui keberadaan salah satu dari keduanya. Keberadaan apakah? Dengar suara kentutnya atau mencium aromanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi berkata, hadal hadisu aslun min usulil Islam, hadis ini adalah landasan dari landasan-landasan Islam, wahi wa qaidatun adzimatun. Dan hadis ini adalah ya min usulil Islam wa qaidatin adzimatin min al qawaidil fiqhi. Dan jadi landasan dari kaidah yang besar dari kaidah-kaidah fiqih. Wahia yaitu apa? Annal asya yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafu dzalik. Yaitu apa? Sesuatu hal dihukumi keberadaannya, tetap pada keberadaannya. Ala usuliha, pada asalnya. Hingga yang menyelisih hal tersebut sudah yakin menyelisih hal tersebut. Ya. Hatta yutayaqqanu khilafu dzalik. Hingga diyakini hal yang menyelisihi hal tersebut. Wala yaduru asyakku at-tari'u 'alaiha. Maka syak, keraguan yang muncul itu sama sekali tidak memberikan mudhar, tidak memberikan bahaya. Ya. Nah, di antara penerapan kaidahnya banyak ya. Penerapan kaidahnya. Ya. Jadi hukum asal suatu perkara adalah baqa. Nanti di kaidah berikutnya ada tuh al-aslu al-baqa. Al-aslu baqa makana ya ala makan. Ya. Kemudian min tatbiqatul qaidati wa ma yanbani alaiha. Di antara penerapan kaidah dan yang terbang hukum yang dibangun di atasnya. Hukum yang terbangun di atas kaidah ini. Fadhal. Baca. Ya, Pak Hadi. Li hadhihi al-qa'idati. Li hadhihi al-qa'idati tatbiqatun katsiratun. أن الإمام السيوطي قال عنها اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها قبله ثلاثة Salasata arba'il tablugu asalasa, itu kan maf'ul ya, tablugu salasata arba'il fiqhi تبلغ 3-4 وأكثر. ونذكر فيما يلي بعض تطبيقات هذه القاعدة وما إن بني ومن بنى عليها وما إن بنى عليها من أحكام من أحكام. طيب perhatikan. Kaidah ini lihatil kaidati tatbiqatun lam itu lam milk. Kaidah ini memiliki berbagai macam penerapan kasiratun yang sangat banyak. Hatta annal Imam As-Suyuti sampai-sampai Imam Suyuti qala anha berkata tentang kaidah ini, i'lam ketahuilah anna hadhihi bahwasanya kaidah ini hadil qaidati anna hadhil qaidata tadkhulu fi jami' abwabil fiqh. Itu ya masuk ke seluruh cakupan permasalahan bab-bab fikih. Ya. Wal masail al mukharrajah dan permasalahan yang dikeluarkan alaiha darinya, permasalahan yang tercakup olehnya. Itu tablughu mencapai salah sa'arba'il fiqhi wa aksar. Mencapai 3/4 atau bahkan lebih dari seluruh fikih, masyaallah. Ya, ini menurut al-Imam As-Suyuti. Wa nadhkuru dan kita akan menyebutkan fi ma yali sebagai berikut ba'da tatbiqati hadhil qaidati. Ya, beberapa penerapan kaidah ini. Al-yaqin la yazulu bisyak. Wa man bana 'alaiha min ahkamin dan apa-apa yang dibangun, hukum-hukum yang dibangun ya di atasnya, di atas kaidah ini. Hukum apa saja yang dibangun di atas kaidah ini? Ya, banyak ya, di antaranya kayak tadi hadis yang disebutkan tadi. Ya, apakah dia sudah kentut atau enggak lagi sholat? Orang yang meyakini ya hadas, apakah wudu, apakah dia sudah hadas atau belum? Perlu wudu lagi atau enggak? Ya. Kemudian yang pertama. Coba Albar. ويؤيد هذا الحكم الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين فإن لم يبني ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. الجيم ثبوت الدين في ذمة المدين لا يزول إلا بالأداء أو الإبطاء ومن ثبت نكاحه بامرأة فلا تزول الزوجية عنه إلا بتيقن ومن ثبت ملكه لشيء لا تزول ملكيته إلا بثبوت ما يزيلها. الدال أخرها أكلا أكلا آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل. Nah, di antara penerapan kaidah ini yang pertama, man tayaqqana taharatah. Siapa yang meyakini dia masih taharah, wasyakka fil hadas. Namun dia ragu apakah hadas atau enggak, kentut atau enggak. Maka ya, maka fahuwa mutahhirun. Ya, maka berarti dia suci. ya, maka dia berarti masih dalam keadaan taharah. Wa man tayaqqana al-hadas wa syakka fi taharati fa huwa muhdisun. Namun sebaliknya, barang siapa yang yakin hadas, ragu masih taharah apa enggak, ya berarti yakinnya apa? Yakinnya tadi hadas. Ragu taharah apa enggak, ya berarti sesuai keyakinannya, ya berarti dia muhdisun, berhadas. Jadi yang diunggulkan yang mana? Yang yakin. Baik. Wa man tayaqqana al-fi'la wa syakka al-fil qalil. Ya, kemudian barang siapa yang yakin, meyakini ya, melakukan sebuah aktivitas tapi ragu apakah sedikit atau banyak, humila 'alal qalil, dibawa kepada qalil. Dia nahu wa al-mutayaqqin, karena itulah yang yakin. Di tengah salat ragu 2 atau 3 rakaat ya. 2. Lagi tawaf, aduh udah 5 apa 6 ya? 5. Lagi sa'i, ya, ini yang ke berapa ini ya? Yang ketiga atau yang kelima? 3. Enggak mungkin 3 atau 4. Ya, karena kalau sa'i itu ya, berawal dari Safa berakhir ke Marwah. Ya, jangan sampai 3 atau 4, dia 4 terakhir di Safa lagi. Salah. Ya, ngerti enggak? 7 kali itu Safa Marwah. 1 Marwah Safa, 2 3 4 5 6 7 ke Marwah. Hah? Ke Marwah berakhirnya di Marwah. Ya, jangan dia lagi ke arah Marwah, ya. Ini lagi ke arah Marwah. Ini 3 apa 4 ya? Dia ambil 4, akhirnya 4 5 6 7 ke Safa lagi. Nah, kalau tawaf baru hitungnya 3 atau 4 ya? 3. Salat 2 apa 3 ya? 2. Nanti tinggal sujud sahwi. Ya, kalau tawaf gimana? Sujud sahwi enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. 2 apa 3 ya? 2 aja. 2 aja. Ya, ternyata kata rombongannya udah 3, ya udah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Terus gimana sujud sahwi? Enggak. Yang sujud sahwi itu hanya di salat. Tapi barakallahu fiik. Wa yu'ayyidu hadzal hukma al hadis. Maka hadis yang menguatkan hukum ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, dia menyatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza saha ahadukum fi salatihi. Ya, apabila salah seorang di antara kalian saha. Saha siapa? Saha sini siapa? Lupa. Saha. Makanya ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Jika salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, alam yadri, dia enggak tahu, wahidatan sholla awis natain, apakah dia sholat 1 atau 2, falyabni ala wahidatin, maka dia mesti membangun keyakinan dia baru 1. Wa in lam yadri isnatain sholla aw salasat, apa kalau dia enggak tahu 2 atau 3, maka dia membangun keputusan dia, keyakinan dia alas natai 2. Fa ilam yadri salasan aw arba'an falyabni ala salasin. Dia tidak tahu 3 atau 4, maka dia mesti membangun keyakinan dia 3. Waliyasjud, lamnya ini lamul amr. Ya, karena di awal kalimat. Waliyasjud sajadatain, dan dia mesti sujud 2 kali, sujud sahwi, qabla an yusallima, sebelum dia salah. Nah, ini yang C, jim. Penerapan kaidah berikutnya. Ya. Penerapan kaidah berikutnya, subutu dain fi dhimmatil madin. Nah, la yazulu illa bi ada'i illa bi ada'in au al-ibra. Illa bil ada'i awil ibra. Tetapnya adanya hutang pada tanggungan orang yang berhutang itu tidak hilang kecuali ada, ya, dia bayar, dia lunasi, atau ibra. Ibra itu udahlah dianggap lunas sajalah. Apa bahasa kitanya? Itu ibra. Apa bahasa kita? Dah dianggap lunas, saya ikhlasin aja dah. Apa tuh maknanya? Bahasa kita apa? Hah? Bukan bahasanya, ada bahasa pemutihan. Hah? Pemutihan, ibra itu. Udah dianggap lunas saya lah. Nah, pemutihan. Nah, kalau enggak ada pelunasan atau pemutihan, itu tetap hutang. Ya. Tetap hutang. Wa man sabata nikahuhu bimra'atin, barang siapa yang telah valid, telah tetap, telah pasti nikahnya bimra'atin, ya, dengan seorang wanita, fala tazulu az-zawjiyatu anhu illa bitayaqunin, maka pernikahan itu tidaklah hilang, tidaklah batal kecuali dengan keyakinan. Ya. Wa man sabata milkuhu, barang siapa yang telah tetap kepemilikannya li syai'in, pemilikan dari sesuatu hal, la tazulu milkiyatuhu, maka kepemilikannya tidak hilang illa bisubuti ma yaziluha, kecuali dengan adanya penetapan yang menghilangkannya. Kemudian makan. Ya. Makan aklu maklan di akhir malam, wasyaka fi tulu'il fajar, namun ragu, oh ini sudah terbit fajar belum, soha saumuhu, sah puasanya sah, li'annal asla baqa'ul lail, karena hukum asalnya adalah masih malam, masih malam. Nanti ada tuh kaidah berikutnya, al aslu baro'atu zimmah, al aslu baro'atu zimmah. Nanti juga ada kaidah al-aslu baqa' makana ala makana. Ya. Tapi dikecualikan ya ikhwah ya. Misalkan orang yang punya harta sudah mencapai kadar wajib zakat, nasabnya sudah nyampe. Pas haul dia ragu. Ya, apakah ukur haji berkurang apa enggak? Ya. Ya. Nah, ini dikecualikan. Apakah ukurannya berkurang atau enggak? Maka keraguan ini dapat mempengaruhi dia. Sehingga dia mesti menyempurnakan ukurannya. Ya, dan dia wajib bayar zakat. Sebab ada kemungkinan salah menakar. Salah menghitung. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadhani. Nah, di ta'liq beliau dari kaidah qaid fikih. Wa min furu'i hadhihi al-qa'idah. Mana sekarang? Masuk kaidah yang baru. Al-qa'idatu tsalitsata asyarah. Al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal adalah seseorang bebas dari tanggung jawab. Ya. Hukum asal adalah seorang bebas dari tanggung jawab. Kalau di buku Nadham Al-Faraid Bahiyah disebutkan wal aslu fi ma asalla al-a'immah bara'atu dhimmah ya al-himmah. Ta'riful al-fadil qa'idah. Ya. Jadi maksudnya apa? Kaidah ini dijadikan hukum oleh para ulama, ya, dari kaidah yang tadi bahwa hak-hak orang lain, ya, kita baca aja langsung aja. Ya. Taib al-aslu tafaddal. Ya. Dibaca. Siapa? Repi. وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا لما له عليه من الحقوق أي بذمة تثبت للإنسان أهلية الوجوب وهي insani lianna tathbuta lahu aw alayhi al-hukuku wa thubutuha min dhimmati wa dhimmatu tathbutu lil-insani min min lahdati wiladatihi fa asasu ahliyatil wujubi kaunul insani hayyan ila ma min mauludin yuladu hayyan illa walahu dhimmatun wa ala asasiha takunu lahu ahamiyatu wujubi kamilatin wal muradu bil bara'ati dhimmati ay khulu dhimmati khulu dhimmati wa adamu shigolihi bi ayyi haqqin lil ghairi ini kan al-aslu bara'atu dhimmah. Al-aslu di sini maksudnya apa? Yuradu bihi al-qa'idah as-sabitah. Jadi yang dimaksud al-aslu, kaedah yang sabitah, yang tetap, yang berlaku adalah bara'atu dhimmah, bebas dari tanggung jawab. Az-zimmah itu apa sih? Zimmah itu wasfun syar'i. Yasiru bihi al-insanu ahlan lima lahu alaihi minal huquq. Dia adalah sifat syar'i. Ya, yasiru insanu ahlan, yang seseorang jadi memiliki ahlan, kelayakan, lima lahu alaihi minal huquq, karena ya dia memiliki, karena dia layak untuk diberikan hak-hak. Ya. Ai bidhimmatin, itu dengan zimmah, tanggung jawab, tasbutulil insan ahliyatul wujub. Maka kelayakan wajib itu sudah layak bagi seseorang. Wahia solahiyatul insan, yaitu kelayakan seseorang. Nah, li antas butalahu au alaihi al-huquq, yaitu kelayakan seseorang atas apa yang ada pada dirinya, hak-hak yang ada pada dirinya, ya, kelayakan atau hak-hak yang ada pada dirinya, ya, subutuha bidzimmatin, yang ketetapannya itu ada dengan zimmah, tanggung jawab. Fadzimmah, sedangkan zimmah tasbutu lil insan, sedangkan zimmah itu ada, sudah ditetapkan bagi seseorang, min lahdati wiladatihi hayyan, sejak dia lahir, sejak dia lahir. Ya, misalkan pas dia lahir, ya, masuk apa namanya, pas dia lahir di waktu menunaikan zakat fitrah, maka langsung dibayar zakat fitrah. Atau hak-hak dia pas dia lahir, bapaknya meninggal, dapat warisan. Nanti enggak? Dapat warisan. Pas dia lahir, bapaknya meninggal, dapat warisan. Nah, kemudian fa asasu ahliyatul wujub kaunul insan hayya. Maka asas, landasan, ya, kelayakan seorang punya hak dan kewajiban itu kalau dia masih hidup. Idma min mauludin yuladu hayyan, karena tidaklah seorang yang dilahirkan dalam keadaan hidup illa walahu dhimmatun, melainkan dia mesti punya dhimmah. Wa ala asasiha, maka berdasarkan asas ini, asasnya takunu lahu ahamiyatu wujubil kamilah, maka dia punya kewajiban yang sempurna. Wal murad bara'atu dhimmah, apa namanya? Terbebas dari tanggung jawab. Khulbu dhimmah, terbebas dari tanggung jawab. Wa adamun shigoliha, dan tidak ada kesibukan dia, ya, Artinya dia tidak ada tanggung jawab bagi dia bi ayyi haqqin lil ghair. Dengan hak apapun ya, ya yang dimiliki oleh orang lain yang dia mesti berikan. Ya, sedikit ribet bahasanya. Nah, makna al-qaidah. Makna kaidah ini. Ya. Tayyib. Siapa? Sabit. Mana? Tunggu. Dari mana antum? Wa annan syigolaha. Naam. Wa annan syigolaha yakum bima yasturu anhu ba'da dhalik min aqwalin aw af'alin. Wa bina'an ala ma taqaddama fa innal qawla ar-rajiha wa qawlu man yatamassaka bi bara'ati dhimmatihi li anna qawlahu adoda ya'dudu aslu bara'ati zimmatihi hatta yakuma dalila dalilu hatta yakuma dalilu alan shigoli bihaqqi ghairi. Nah, mana kaidah ini apa? Innal qaidata tsabitata al mustamirrata, bahwa kaidah ini berlaku mustamirrata, terus berlaku terus menerus hukumnya. Wahia adamun shigoliha. Ya. Hiya adamun shigolu dhimmat, hiya adamun shigoli dhimmatil insan bi ayyi haqqin lil ghair. Yaitu kaidah ini terus-menerus berlaku, tidak dibebaninya seseorang ya dengan tanggung jawab, atau dia tidak tersibukkan, dia tidak dibebani dengan tanggung jawab ya untuk memberikan hak kepada orang lain. Ai ada mutahammulihi bihaqqin lil ghair, yaitu dia tidak menanggung hak orang lain hatta yakuma ad-dalilu ala khilafi dzalik, hingga terdapat dalil bukti yang menyelisihi hal tersebut, dia mesti menanggung. Ya. Dia mesti menanggung. Misal contoh begini. Misal si Arga. Arga mengaku punya hutang kepada si Kais 1 juta. Arga, Kais, nih saya mau bayar 1 juta utang saya. Kata Kais, enak aja 1 juta. 2 juta. 2 juta kata si Kais. Ya, dalam keadaan enggak ada saksi, ya. Enggak ada tertulis, enggak ada kitabah, enggak ada kitab. Maka yang dibenangkan kaul siapa? Kaul Arga apa kaul Kais? Hah? Kaul siapa? Hah? Fal qaulu qaulu Arga. Maka yang diunggulkan adalah qaulnya Arga. Sebab pada prinsipnya si Arga ini terbebas dari melebihi apa yang diakui dia. Ya, al-aslu bara'atu dhimmah. Ngerti enggak sini? Baik, barakallahu fiik. Nah. Atau sebaliknya, misalkan kita bikin ini. Contoh. Ya. Si Niko mengklaim bahwa si Ihsan ngutang sama dia. Ihsan bayar utang sama dia. Si Ihsan enak aja saya ngutang, menolak klaim tadi, ya. Tapi dalam kasus ini siapa yang dibenarkan oleh hakim kalau dibawa ke pengadilan? Ihsan apa Niko? Ihsan. Ya. Kenapa hukum asalnya Ihsan tidak punya hutang, tidak punya tanggungan hutang. Beda kalau si Ihsan yang ngaku punya hutang kepada si Niko dan menyatakan sudah lunas. Ya, ini beda. Ya, kalau dibilang sudah lunas, Niko bilang belum, maka Ihsan wajib bayar. Paham gak sih? Ya, tapi karena kenapa Ihsan wajib bayar? Karena sudah ada ketetapan hutang. sudah ada ketetapan hutang, dan hutang itu tetap berlaku sampai ada al-ada wal ibra, sampai ada al-ada pelunasan dan ibra dianggap lunas pemutihan. Paham enggak sini? Ngerti ya? Ya. Nah, sekarang sebaliknya. Seorang ragu nih. Saya udah sholat asar belum ya? Bisa aja kan lupa kan? Saya udah sholat asar belum ya? Apa yang harus dilakukan? Dia mesti sholat asar, mengqada ya. Ini udah masuk waktu maghrib. Berarti waktu qadaan. Bukan, kalau waktu adaan ingatlah, enggak. Karena disibuk main futsal, dilupa. Pas maghrib, habis sholat maghrib, udah sholat asar belum ya? Kalau belum, tinggal dia qada. Kalau dia enggak, tinggalinnya udah, anggap udah. Nah, kalau dia ragu begini, gimana hukumnya di sini, Mas Bowo? Ya, gimana hukumnya? Hah? Wajib mengqada apa enggak? Jawabannya apa? Tidak wajib mengqada. Kalau dia ragu. Ya. Kenapa? Hukum asalnya adalah bara'atu azimah. Selama masih ada kemungkinan dia sholat bara'atu azimah. Ya. Beda kasus kalau dia ragu hari ini sudah sholat atau belum. Selama 5 waktu saya sudah sholat atau belum? Nah, maka dia mesti sholat. Kenapa? Karena hukum asalnya setiap hari itu adalah waktu, ada waktu sholat. Jadi belum melaksanakan sholat, itu penerapannya. Baik. Sekarang mana lagi? Udah diterjemahin belum? Hah? Innal qaidata asabitata, ini udah diterjemahin? Sampai mana? Belum. Belum semua. Tayib. Innal qaidata tsabitata al-mustamirata. Sesungguhnya kaidah yang valid, yang tetap, yang berlaku terus-menerus ini sudah ini, yaitu seseorang tidak tersibukkan atau tidak dibebani ya dengan memenuhi hak orang lain. Itu dia tidak mesti menanggung hak orang lain hatta yakuma ad-dalilu ala khilafi dzalik. Sampai ada dalil bukti yang menyisihi hal tersebut. Li'anna kula insanin yuladu, karena seseorang, setiap orang dilahirkan, wadhimatuhu khaliyah, dalam keadaan tanggung jawab dia itu kosong, enggak ada. Min ayyi haqqin lil ghairi, ya, dari memenuhi hak orang lain. Ketika seorang lahir, dia enggak ada tanggungan. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan negara kita berhutang sekian ribu triliun, nanti pas anak baru lahir itu punya tanggungan hutang sekian ratus ribu, sekian juta. Enggak ada. Al aslu bara'atu dzimmah gitu. Paham kan tuh? Ya, yang utang ya negara sono. Presidennya, menterinya, dia yang bayar, enak aja ditanggungkan ke kita. Enggak ada urusannya. Ya, kenapa? Al aslu bara'atu dzimmah. Hukum asal adalah bara'atu dzimmah. Nah, ini kata Syekh nih. Li annal insa li anna kulla insanin yuladu wa dhimmatuhu khaliyatun min ayyi haqqin lil ghair. Karena setiap orang yang dilahirkan dalam keadaan tanggung jawabnya itu khaliyatun, enggak ada sama sekali dari memenuhi hak orang lain. Paham enggak sini? Ya. Jadi kalau negara berhutang ya urusan negara, enggak bukan urusan kita. Ngapain kita pusing? Ya. Ngapain kita pusing maksudnya memusingkan, oh sayang nanggung nih, enggak kayak begitu. Ya, kalau dipusingin untuk menasehati pemimpin, mengkritik dia di hadapannya itu enggak masalah, boleh. Yang benar aja nih Pak Menteri, ngutang mulu Pak Presiden, bayar pakai apa? Memang boleh. Tapi kalau musingin, ntar saya yang bayar, enggak ada. Ya, kita bayar ya utang kita, enggak ada utang orang lain, atau utang negara sendiri sekalipun. Nah, wa annan syigolaha yakunu bima yasduru anhu ba'da dhalika min aqwalin aw af'alin. Adapun tersibukannya, yaitu artinya dia dibebani. Dia baru lahir, tiba-tiba dibebani. Ya. Dengan sebuah apa? Dengan sebuah zimmah, tanggung jawab. itu yasduru, itu muncul, berasal anhu darinya, ba'da dengan sesuatu yang ia lakukan, ba'da dzalika min qaulin min aqwalin au af'ali. Itu berupa ucapan atau perbuatan. Wa bina'an 'ala ma taqaddama, maka berdasarkan hal yang telah lewat. Fa innal qaula ar-rajih, maka ucapan yang rajih, pendapat yang rajih adalah qaulu man yatamassaku bi bara'ati dzimmati. Yaitu pendapat yang menetapkan mesti dia berpegang teguh dengan terbebas dari tanggung jawab. Li'anna qaulahu, karena pendapat ini, pendapat dia ini, ya yada'aduhu aslu bara'ati dzimmati. Didukung oleh hukum asal terbebas dari zimah, tanggung jawab. Hatta yakuma dalilu alan syikoliha bihaqin lil ghairi, hingga terdapat bukti ya, yang menunjukkan bahwa dia tersibukkan, dia terbebani untuk memenuhi ya, hak orang lain. Wuku'ul qa'idah, furu'ul qa'idah, wanitok, wanitok, wanitoku tatbikiha. Nah, furu' cabang dari kaidah ini dan ruang lingkup penerapannya. Ya, nanti di pekan depan ya. Saya mau kondangan dulu. Iya. Mau kondangan. Bukan mau nikahan, mau kondangan. Ya. Ada ikhwah yang nikah, alhamdulillah. Hah? Pertama, tapi dia visioner. Saya tanya, ini pernikahan yang satu-satunya dan selamanya? Oh, enggak. Ini yang pertama, tapi visioner. Enggak kayak Ainur, ketika nikah ini selama satu-satunya sampai mati. Ya, Pak Hadi itu ya. Ya. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.